bisa kalahkan Cleopatra. Berparah seperti Cinderella. Bodimu terbaik di dunia, seperti Christina Aguilera. Kau bisa talukan semua pria, dan kau berubah jadi gila. I'm